Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Apa sah? Surat apa? Chris. Ya. Mar. Nah, Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Ayat ini satu di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu wa yuhabbu. Allah itu mencintai hamba-hamba yang saleh, amal-amal yang saleh, hamba-hamba yang taat, dan amal-amal ketaatan amal baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yuhibbul cinta. Khairul billahi rahiman rahimakumullah. Disebutkan para ulama kita, mereka menyatakan laisa asy'an an tuhibba walakin asy'an an tuhabba. Ya, bukanlah yang menjadi tolak ukur yang terbaik seorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi derajat yang terbaik yang dengannya seorang mendapatkan kebaikan adalah ketika seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau seorang sudah cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing gerak-geriknya, langkahnya, pendengarannya. Dan lebih dari itu, iya, dia akan makbul indan nas. Dia akan menjadi orang yang dicinta, diterima oleh manusia. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza habba 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang yang taat, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Allah berfirman, "Inni qad ahbabtu fulanan fahibbah." Aku sungguh cinta kepada si fulan yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak engkau wahai Jibril mencintai dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Summa yunadi fi ahli sama." Maka Jibril pun kemudian menyeru kepada seluruh penduduk langit, para malaikat yang ada di atas. "Inna Allah yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah subhanahu cinta kepada si fulan, disebut namanya. "Fahibbu." Maka hendaknya kalian, para penghuni langit, para malaikat, cinta kepadanya. "Fayuhibbuhu ahlus sama." Maka orang ini pun dicintai oleh para malaikat. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi." Maka diletakkanlah untuknya al-qabul, penerimaan di bumi. Dia menjadi orang yang diterima, iya, oleh orang-orang baik di bumi ini. Ya Rabbil rahiman rahimakumullah. Ya, alangkah butuhnya kita ya kepada mahabbatullah. Terus kita ya ahlus sunnah yang menginginkan dakwah kita diterima oleh masyarakat. Kita ingin ya apa yang kita sampaikan bisa diterima, maqbul indan nas. Di antara sebab al-qabul, di antara sebab al-qabul seorang bisa mendapatkan derajat diterima oleh masyarakatnya adalah ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta kepada dia, maka Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya, dan Jibril memerintahkan penduduk langit untuk cinta kepada dia, dan kemudian yudha'u lahul qabul. Asy-Syaikh Ubaidah fidhahullahu taala menyebutkan beberapa sebab ya agar kita bisa mendapatkan mahabbatullah. Beberapa amalan yang dengannya seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sebutkan dengan ringkas adalah muhafadhah 'alal faraid wal istikthar min nawafil. Ya, seorang menjaga kewajiban-kewajiban. Dia menjaga amal-amal yang wajib yang harus dia lakukan. Amal-amal fardu dia jaga, salatnya, puasanya, yang wajib-wajib. Dan kemudian dia juga memperbanyak amal-amal yang sunnah, menjaga yang wajib dan memperbanyak yang sunnah, yang nawafil. Dalam hadis yang sudah kita baca dalam Arba'in Nawawiyah, iya, Allah berfirman dalam hadis tersebut, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi." Tidaklah seorang hambaku bertakarub kepadaku, beribadah, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cinta dibandingkan ketika dia bertakarub dengan amal-amal yang wajib. "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan amal-amal yang sunnah, "hatta uhibbah." Hingga aku pun cinta kepada dia. Yang pertama adalah menjaga amal-amal yang wajib. Yang sampai seorang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dia memperbanyak amal-amal yang sunnah, yang dengannya dia akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taubah. Taubat. Di antara sebab datangnya kecintaan dari Allah, Allah mencintai seorang hamba adalah ketika dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ya Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat, senantiasa bersuci. Kata Syekh Ubaidah hafizahullahu taala, taubat yang dimaksud adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat diterima taubat. Apa itu syarat taubat yang sudah kita sering baca? Yang pertama kata Syekh Ubaidah hafizahullahu taala adalah al-Islam, dalam keadaan muslim. Yang kedua, al-ikhlas. Dia taubatnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Yang ketiga syaratnya adalah qabla hulul ajal, sebelum datangnya ajal, sebelum terputusnya pintu taubat. Iya, sebelum napasnya tenggorokan, innallaha yakbalu taubat al-abdi malam yugargir. Dan sebelum iya terputusnya taubat, ya sebelum terbitnya matahari dari barat. Secara umum sebelum terbit matahari dari barat, dan secara khusus bagi masing-masing jalan sebelum dia napasnya sampai tenggorokan menjelang kematiannya. Yang keempat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ikhla'ani dhunub. Dia berhenti dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang kelima, menyesali perbuatan dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang keenam, bertekad bulat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebab yang ketiga, seorang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah al-adl. Ya, dia senantiasa berlaku adil dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Dalam surat Al-Hujurat, dalam ayat yang sering kita baca, Allah berfirman, wa aqsitu, hendaknya kalian berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang adil. Adil. Ya, di dalam berucap, bertutur kata. Adil dalam berbuat. Dan di antara adalah ketika ia menyikapi para bughat, para pemberontak, dan ketika melakukan islah, ia mengislahkan, mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Kemudian sebab yang keempat, kata Syekh Ubaid hafizahullah, adalah al-ihsan. Ihsan. Dalam surat Al-Baqarah berfirman, wa ahsinu, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ihsan itu ada dua. Ihsan fi ibadatillah. Ihsan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anta budallah kaannaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan ihsan kepada hamba-hamba Allah, memberikan kebaikan kepada mereka dengan apa yang bisa diberikan, entah itu dengan ucapan yang baik, dengan harta, dengan tenaga. Ini ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, ketika seorang berbuat ihsan, ihsan dalam ibadah, memperbaiki ibadah, memperbagus ibadahnya dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka ini diantara sebab Allah mencintai dia. Ini empat, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Ubaid hafizahullahu taala, sebab dari datangnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal yang sunnah setelah salat, menjaga amal-amal yang wajib. Kemudian yang kedua, bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Yang ketiga, berlaku adil, berbuat adil, berkata tutur kata yang adil. Dan yang keempat,